Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil qur'anil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات yang berbahagia rahimakumullah, Islam sebagai agama yang diturunkan Allah untuk kita semua, Islam sebagai agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad, adalah Islam yang mengajarkan kedamaian dan ketentraman. Oleh karena itu, segala sesuatu, semua hal yang mendorong untuk terciptanya situasi yang aman, tertib, nyaman, diperintahkan oleh agama kita. Sebaliknya, semua sebab sekecil apapun itu yang akan mengganggu dan merusak situasi aman, nyaman, damai dan tertib, itu dilarang dan diharamkan oleh Islam. Artinya, jangankan kerusuhan dan kericuhan, jangankan itu, sebab sekecil apapun itu yang bisa menimbulkan kerusuhan dan kericuhan, itu diharamkan oleh Islam. Karena situasi yang aman adalah pondasi untuk mewujudkan ibadah. Tidak akan mungkin ibadah itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak akan bisa ibadah itu kita wujudkan tanpa ada dasar situasi yang aman. Ketika kita ingin beribadah, itu harus didukung oleh situasi yang aman. Rasa aman yang hilang itu akan memberikan pengaruh dalam praktek dan wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas umat Islam dan kewajiban mereka adalah ikut serta dan berperan aktif untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, tertib, mendukung langkah-langkah untuk mewujudkan stabilitas keamanan dengan porsi dan posisi kita masing-masing, tidak melanggar atau melewati area dan wilayah kita sendiri. Walaupun tujuannya baik, niatnya bagus, tetapi ketika kita mengambil peran pihak lain, ya bukan keamanan dan kenyamanan yang akan tercapai, justru ricuh dan rusuh. Misalkan upaya yang dilakukan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah ada porsi dan posisi masing-masing, telah ditentukan oleh agama kita dan juga telah dibatasi oleh undang-undang yang berlaku di negara kita. Ketika kita menerapkan undang-undang yang ditetapkan di negara kita, bukan berarti kemudian kita berhukum dengan hukum selain Islam, karena mentaati undang-undang yang sejalan dan selaras dengan Islam, ya perintah dari Islam itu sendiri. Contoh konkretnya, ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ada sejumlah anak-anak muda itu terbukti beberapa kali menyelenggarakan pesta minuman keras. Sudah terbukti di pinggir hutan yang sepi, di tengah persawahan bulat yang panjang dan luas, di rumah kosong, atau bahkan di beberapa tempat di tengah pemakaman dan kuburan yang digunakan. Di tengah kuburan mengadakan pesta minuman keras. Kita sebagai umat Islam harus berperan aktif. Tetapi ingat, ada porsi dan posisi. Porsi kita apa? Melaporkan. Untuk penindakan ada pihak yang memang berwenang di sana. Kita laporkan mulai dari tingkat yang paling bawah kepada ketua rukun tetangga, di atasnya lagi kepala rukun warga, di atasnya lagi bapak kepala dusun, bapak kepala desa. Alhamdulillah di tiap-tiap desa sudah ada perwakilan dari kepolisian yang hadir, yaitu anggota Babin Kamtibmas. Demikian juga pihak militer TNI juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Ada anggota Babinsa. Ketika kita menjalin komunikasi yang baik dengan petugas-petugas tersebut, maka dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan maksimal. Kita laporkan, akan ditindaklanjuti, kemudian digerebek, ditangkap, diberikan pembinaan. Dan kita sebagai perwakilan dari masyarakat yang beragama bertugas untuk membina dan juga membimbing mereka. Adapun penindakan dan penegakan hukum itu sudah bukan area kita. Ini contoh nyata. Nah, ketika ada di antara kita yang berusaha melewati batas wilayahnya, yang muncul bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi timbul kemungkaran yang berikutnya. Inginnya amar ma'ruf nahi mungkar karena yang hadir adalah masyarakat sipil yang tidak punya wewenang untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum, akhirnya bentrok antar warga. Dan itu kan sudah terjadi berulang kali dan sering kali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya agama kita, agama Islam, adalah agama yang mengajarkan untuk hidup tenang, tertib, nyaman, mengikuti aturan. Nah, tetapi sekarang kita dihadapkan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pemerintah yang sedang berkuasa adalah pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab. Pemerintah yang sedang berkuasa adalah pemerintah yang selalu mementingkan hak rakyat, tidak mendzalimi, tidak merampas hak-hak rakyat. Untuk kemungkinan yang pertama ini tidak ada masalah, tidak menjadi soal. Itu yang kita inginkan dan diharapkan oleh semua pihak. Pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, jauh dari unsur-unsur penindasan, kezaliman, Itu yang kita harapkan. Kalau kemungkinan yang pertama ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum pemerintah kita demikian, pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tadi, itu menggambarkan oknumnya, bukan institusi secara resmi yang terang-terangan diperundang-undangkan kemudian menggolimi dan merugikan rakyat. Tidak. Kita bersyukur alhamdulillah. Yang menjadi soal dan kemudian banyak menimbulkan perdebatan adalah ketika pemerintah yang sedang berkuasa itu tidak menjunjung nilai-nilai kejujuran, tidak bersikap adil, tidak amanah, menipu, berbohong, menindas, merampas, menzalimi. Ini yang menjadi persoalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apakah memang benar pantas untuk kita jadikan sebagai sebuah persoalan? Jawabannya iya. Itu akan menjadi persoalan dan problem ketika kita ingin mencari solusi sendiri. Pada saat kita mendahulukan dan mengedepankan akal, perasaan, mengikuti teori-teori dan konsep-konsep yang dibuat oleh orang-orang di luar Islam, yaitu akan menjadi persoalan. Maka banyak teori, banyak teori yang intinya teori-teori dan konsep-konsep tersebut adalah melawan. Melawan. Melawan pemerintah yang sedang berkuasa lalu mengedepankan nilai-nilai ketidakadilan. Itu semua teori konsep yang ada sekarang ini melawan, melawan, melawan. Bahkan sampai pada tingkatan revolusi, kudeta, pemberontakan, menurunkan penguasa dengan paksa. Dan itu terjadi di banyak negara. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita adalah umat beragama, umat Islam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk urusan yang sensitif seperti ini, masalah dan problem yang sangat substansial, inti dan mendasar, tidak mungkin Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membahasnya. Itu tidak mungkin. Apalagi terbukti lebih dari 100 hadis, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan 20, ada lebih dari 100 hadis yang semuanya sahih disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjelaskan sikap apa yang harus ditempuh dan langkah apa yang harus diambil ketika kita hidup dan dihadapkan dengan pemerintah yang sedang berkuasa, lalu dalam praktek kekuasaannya itu yang menonjol adalah sikap-sikap yang tidak jujur, zalim, merugikan rakyat. Yang dituntut dan yang diminta adalah hak-hak pemerintah untuk dipenuhi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan bahwa di akhir zaman akan muncul penguasa-penguasa seperti ini. Akan muncul penguasa-penguasa seperti ini. Sikap kita sebagai umat Islam bagaimana? Nah, itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keterangan dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak disukai oleh banyak pihak, bahkan ditentang oleh umat Islam itu sendiri. Waliyadzubillah. Padahal yang kita yakini dan kita pegang itu bukan pendapat dan pikiran kita sendiri. Yang kita ikuti, yang kita pegang, yang kita yakini kebenarannya adalah bimbingan dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, rahimakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam musnadnya jilid 4 halaman 382 dari Sa'id bin Juhmad, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Jadi terpisah satu generasi dari generasinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Namanya Sa'id bin Juhmad. Beliau bercerita, "Ataitu Abdullah ibn Abi Aufa wa huwa mahjubun basar." Saya pernah datang sowan menemui sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Jadi Abdullah bin Abi Aufa itu seorang sahabat. Sa'id bin Juhmad tabi'in. Beda generasi. Begitu nih. Jadi ini anak muda sowan ke sesepuh orang tua. Wa huwa mahjubul basar. Ketika itu sahabat Abdullah sudah buta. Fasallamtu alaihi. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum. Qala li man anta? Sahabat Abdullah bertanya, "Kamu siapa?" Karena buta. Maka beliau bertanya, "Kamu siapa?" Fakultu ana Sa'id bin Juhman bin Jumhan. Saya ulangi kembali, saya ralat, bukan Juhman tapi Jumhan. Ralat sekaligus. Saya Sa'id, anaknya Jumhan. Qala fa ma fa'ala waliduk? Sahabat Abdullah bertanya, "Ayahmu bagaimana kabarnya sekarang?" Karena ternyata ayahnya juga seorang sahabat, sahabat Nabi, kenal baik dan dikenal baik oleh sahabat Abdullah. Sahabat Abdullah tanya, "Oh Sa'id, anaknya Jumhan, ayahmu apa kabarnya sekarang?" Qala qultu qatalathul azariqah. Saya jawab, "Ayahku sudah meninggal, dibunuh oleh kelompok Azariqah." Azariqah itu sebutan untuk kelompok teroris. Kalau sekarang kan ada ISIS, Iraq, Islamic State of Iraq and Shams, Shamnya, ISIS. Ada kelompok Al-Qaeda, Al-Qaeda Timur Tengah, Al-Qaeda Semenanjung Arab, Al-Qaeda Afrika, Al-Qaeda Asia, ada lagi Al-Qaeda Asia Tenggara, ada lagi Al-Qaeda Indonesia Timur, Al-Qaeda Indonesia Barat, ada JI, Jamaah Islamiyah. Kalau dulu di negara kita ada NII atau N11, Negara Islam Indonesia. Ada lagi Jamaah Ansarud Daulah, JAD. Macam-macam faksi-faksi itu ada, kelompok teroris. Nah, di zaman itu yang muncul sebagai kelompok teroris dinamakan kelompok Azariqah. Bisa dipahami? Jadi Azariqah itu nama, nama untuk menyebut kelompok teroris ini. Qatalathul Azariqah. Ayahku dibunuh oleh kelompok Azariqah, kelompok teroris. Qala la'anallahu al-Azariqah, la'anallahu al-Azariqah. Sahabat Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, "Semoga Allah melaknat kelompok Azariqah." Semoga Allah melaknat kelompok Az-Zariqah. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabun nar. Sahabat Abdullah, sahabat Nabi, mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami bahwa mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Jadi kelompok teroris walaupun menganggap dan meyakini jalan hidupnya itu jalan jihad fi sabilillah, tapi itu kan menurut mereka dan anggapan mereka. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan berjihad di jalan Allah. Mereka bukan memperjuangkan Islam. Bahkan Nabi Muhammad menyebut mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kasar atau tidak? Kalaupun dikatakan kasar, memang mereka pantas untuk dikasari. Mereka sudah memperburuk, ya, membuat buruk dan mencoreng nama baik Islam. Mereka melakukan kejahatan di atas namakan Islam. Yang dirugikan siapa? Umat Islam itu sendiri. Qala kuntu al-Az-Zariqatu wahdahum amil khawariju kulluha. Saya kemudian bertanya, wahai paman, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apakah sebatas kelompok Az-Zariqah saja atau semua kelompok teroris Khawarij? Kata sahabat Abdullah bin Abi Aufa, bala al-khawariju kulluha. Kata sahabat Abdullah bin Abi Aufa, ya, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuma kelompok Az-Zariqah, tetapi semua kelompok yang sama, kaum Khawarij, para teroris, hukumnya sama. Mereka semua disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Jadi ancamannya bukan ringan, ya. Ancaman bagi mereka yang memiliki pemikiran dan ideologi terorisme ini, apalagi di atas nabakan Islam, ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat. Disebut sebagai apa? Anjing-anjing neraka. Yang mengatakannya bukan kita. Yang mengatakannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu fa innas sultan yadhlimun nas wa yaf'alu bihim. Sa'id yang tadi berbincang-bincang dengan sahabat Abdullah menyampaikan kondisi real di lapangan itu seperti apa. Kata Sa'id bin Jumhan, fa innas sultan yadhlimun nas wa yaf'alu bihim. Tapi wahai paman, saat ini pemerintah yang sedang berkuasa itu menzalimi rakyat, melakukan sekian banyak kejahatan, pelanggaran-pelanggaran mereka perbuat, korbannya rakyat. Artinya Sa'id bin Jumhan menanyakan kepada sahabat Abdullah bin Abi Aufa bahwa ketika kondisinya semacam ini akan muncul kelompok-kelompok yang anti pemerintah karena menilai pemerintah tidak adil, menganggap pemerintah zalim, melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya persislah seperti alasan-alasan yang dikemukakan saat ini oleh kelompok-kelompok teroris ini. Sumber daya alam dimonopoli oleh oknum-oknum pemerintahan, korupsi uang rakyat, illegal lodging, illegal fishing, sekian banyak kasus. Uang itu mana? Masuknya ke kantong-kantong pribadi oknum-oknum pejabat. Rakyat banyak yang sengsara, masih di bawah garis kemiskinan, yang di atas berleha-leha, berfoya-foya, bahkan ditampakkan di depan publik jam tangannya 1 miliar, mobilnya berapa miliar, pakaiannya, jaketnya, tas istrinya, itu ditampakkan di depan publik. Persis kan alasannya, dengan alasan yang digunakan oleh kelompok Khawarij, kelompok Azzariqah di zaman dulu. Fa inna sultana yadhlimun nas wa yaf'alu bihim. Wahai paman, pemerintah yang sedang berkuasa sekarang ini menzalimi rakyat, melakukan berbagai macam tindak kejahatan terhadap rakyat. Qala fatanawala yadi fa ghamazaha bi yadihi ghamzatan shadidah. Coba kita lihat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arahan yang kemudian diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, dan warisan ini juga yang harus kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bimbingan dan arahan ini banyak tidak disukai, bahkan oleh kelompok-kelompok yang mengaku Islam, memperjuangkan Islam sekalipun. Kita yang ingin berpegang dengan tuntunan Nabi sedemikian ini, justru dituduh dengan berbagai macam tuduhan keji. Antek-antek pemerintah lah, penjilat penguasa lah, penakut lah, bancik lah. Gak mengapa, biar saja. Toh cuma tuduhan suara. Sekali terucap, suara itu kemudian hilang. Gak ada masalah. Niatan kita, mari diperbaiki. Tujuan kita, monggo diluruskan. Tujuan dan niatan kita adalah untuk mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwa apapun yang dituntunkan dan diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk kebaikan dan maslahat kita sendiri. Sebaliknya kita pun yakin pada saat bimbingan dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditinggalkan, dibenci, yang terjadi adalah semakin kacau, semakin ricuh dan rusuh. Itu keyakinan kita, tidak bisa ditawar. Lihat bagaimana sahabat Nabi membimbing, sahabat Nabi menuntun kita. Ketika Sa'id bin Jumhan menyampaikan alasan seperti tadi, pemerintah yang sedang berkuasa menzalimi rakyatnya, melakukan berbagai tindak kejahatan, dan yang menjadi korban adalah rakyat, apa yang dilakukan sahabat Abdullah bin Abi Aufa? Fatanawala yadi fa ghamazaha bi yadihi ghamzatan syadidah. Sahabat Abdullah yang buta itu langsung memegang tanganku, ditarik, kemudian diremas kuat-kuat oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Bayangkan waktu itu, sahabat Abdullah yang buta pegang tangannya Sa'id, dipegang terus diremas. Kemudian beliau mengatakan, "Waihaka ya ibn Jumhan, celaka kamu wahai Sa'id anaknya Jumhan, celaka kamu. Kalau kamu punya pendapat seperti itu, punya pendirian dan sikap yang demikian, celaka kamu, rugi. Alaika bisawadil a'zham, alaika bisawadil a'zham." Ikuti para sahabat, ikuti para sahabat. "In kana sultan yasma'u minka fa'tihi fi baitihi fa akhbirhu bima ta'lam fa in qabila minka wa illa fad'hu fa innaka lasta bi'alama minhu." Bimbingan dari para sahabat yang itu didapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah, kalau misalkan pemerintah yang berkuasa masih mau mendengar ucapanmu, temui di rumahnya, temui di rumahnya, sampaikan kepada yang bersangkutan tentang apa yang engkau ketahui, Kalau misalkan diterima, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak diterima, sudah, biarkan. Engkau sudah melaksanakan kewajibanmu. Fa innaka lasta bi'a'lama minhu. Belum tentu engkau lebih tahu dari pemerintah. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Kalau dipakai zaman sekarang ya enggak laku. Kita melawan arus. Melawan arus. Nah, yang dibangga-banggakan jutaan alumni 212 misalnya. Wah, dibully habis-habisan kita. Ketika kita menyampaikan prinsip-prinsip agama sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, habis-habisan. Omongan apa yang keluar dari lisan mereka? Habis. Ini arus. Bukan cuma puluhan ratusan ribu, jutaan orang yang ikut langsung, demikian juga yang simpatisan. Kalau bimbingan dari Nabi SAW bagaimana? Misalkan engkau ingin menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, temui di rumahnya. Yang dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, kalau misalkan engkau ingin menyampaikan saran, kritikan kepada pemerintah yang sedang berkuasa, pegang tangannya, ajak di tempat yang sepi, sampaikan empat mata. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak diterima, faqad addama alaih, kata Nabi SAW, dia sudah melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya, menyampaikan kepada pemerintah, selesai. Sehingga tugas dan kewajiban kita itu bukan kemudian harus berubah, bukan. Apapun caranya harus dirubah, bukan. Tugas dan kewajiban kita menyampaikan kepada pemerintah, terima alhamdulillah. Kalau tidak, selesai. Lalu kezaliman-kezaliman seperti ini bukan tugasmu, itu bukan areamu. Di dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad SAW membahasakannya, tu'adduna ma'alaikum wa tas'aluna haqqakum indallahi azza wa jalla. Sudahlah, kata Nabi SAW, kalau kondisi sudah seperti itu, laksanakan saja tugas dan kewajibanmu. Adapun hak-hakmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tapi sekali lagi, kalau apa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti ini kita sampaikan di hadapan mereka, wah, habis. Tapi enggak ada masalah. Dibenci, dimusuhi itu sudah resiko. Yang penting kita meluruskan niat. Tujuan kita adalah ingin menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Selesai. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu kalau tadi yang pertama kan sahabat Abdullah bin Abi Auf. Yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini masih sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Nabi Muhammad. Beliau ditanya oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas ditanya, "Amuru imami bil ma'ruf?" Apakah boleh saya mengajak dan menyampaikan kebaikan untuk pemerintah? Boleh? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, "In khasyita an yaqtulaka fala. Fa in kunta fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu." Wala taghtab imamak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab beliau Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih, nomor riwayatnya 7186. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas ditanya, apakah boleh saya menyampaikan kebaikan kepada pemerintah, memberikan masukanlah, saran, nasihat. Ibnu Abbas membimbing, kalau misalkan kamu takut dibunuh, jangan. Kalau misalkan kamu takut nanti kalau menyampaikan itu dibunuh, jangan. Tapi kalau kamu ingin menyampaikan, kata Ibnu Abbas, fafima bainaka wa baina, sampaikan empat mata, kamu dan dia. Bukan berteriak di jalan-jalan, bukan berteriak di atas mimbar dan podium. Mimbar yang mestinya difungsikan untuk membimbing umat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mimbar dan podium yang seharusnya itu dimanfaatkan untuk mengajak kaum muslimin menciptakan situasi yang aman, sudah dirubah. Di atas mimbar, di atas podium, isinya adalah mencela, mencaci maki, menghina pemerintah. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ini salah memfungsikan mimbar dan podium. Tapi kan kita tidak ingin membiarkan keboliman. Iya, kita sepakat. Kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Iya, kita juga sepakat. Sama. Kita tidak berbeda. Tetapi ingat, caranya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampaikan nasihat, sampaikan masukan dan saran, sampaikan kritikan-kritikan itu melalui cara dan prosedur yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Fi ma bainaka wa bainah. Cukup antara kamu dan yang bersangkutan. Kalau dalam riwayat yang pertama tadi, temui di rumahnya empat mata. Kalau dalam bahasa Nabi Muhammad SAW, pegang tangannya, ajak di tempat yang sepi, mohon maaf Pak Kepala Desa, mohon maaf, boleh saya berbicara empat mata? Oh iya, silakan. Sampaikan, mohon maaf Bapak Kepala Desa, aturan yang panjenengan berlakukan itu pengaruhnya buruk terhadap anak-anak kami. Yang mana? Yang mana? Tapi kan empat mata. Yang mana? Itu apa, mengaktifkan kegiatan berolahraga di sore hari. Mungkin tujuannya baik, saya yakin baik Pak Kepala Desa. Daripada anak-anak muda itu keluyuran sana sini, panjenengan kemudian menghidupkan kegiatan berolahraga. Tapi waktunya mohon dibatasi. Masa selesainya azan maghrib? Oh iya, iya, makasih. Iya, ya, ngapunten. Empat mata. Kalau empat mata, ya empat mata. Jangan ketika menyampaikan empat mata, pulang ketemu kepala desanya, diceritakan kesana dan kemari. Oh, kemarin saya sudah ketemu dengan kepala desa. Itu bukan empat mata namanya. Empat mata ya cukup empat mata. Cuma kamu dan Allah yang tahu. Tidak usah lagi diceritakan di sana dan di sini. Dulu, para sahabat ketika masih hidup, sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma itu pernah ditanya oleh seseorang, wahai sahabat Usamah, kenapa Anda tidak menegur pemerintah yang sedang berkuasa? Dia kan berbuat salah. Kok kamu diamkan? Kenapa kamu tidak tegur? Apa jawaban sahabat Usamah? Memangnya kalau saya menasihati, saya laporan sama kamu? Begitu jawabannya. Beliau sudah memberikan nasihat, tapi kan perintah Nabi cukup empat mata. Tidak usah diceritakan kesana dan kemari. Diterima alhamdulillah. Kalau tidak, tugas dan kewajiban kita sudah dilaksanakan. Itu prosedur yang diajarkan oleh Islam. Nah, jangankan beliau-beliau yang punya kewenangan dan kekuasaan, kita rakyat jelata, warga biasa, orang kecil, saat salah lalu ditegur di depan orang banyak, rasanya gimana? Rasanya bagaimana coba? Kita nggak punya apa-apa. Lah ini seorang Kapolres punya kuasa, anak buahnya, anggotanya dalam lingkup tugasnya bukan ratusan, lebih dari 1000. Apalagi Polres yang tipenya A, lebih banyak lagi. Punya kuasa, punya wewenang, dicaci maki di depan orang banyak. Dicaci maki di depan orang banyak, rasanya gimana coba? Punya kekuasaan dan bisa menggunakan kekuasaan itu untuk menangkap, karena menyampaikan ujaran kebencian, mencemarkan nama baik dan seterusnya, mencela dan menghina, bisa. Apalagi di atasnya, apalagi di atasnya, apalagi yang paling tertinggi, dicaci maki, dijelek-jelekkan. Bukankah itu justru membuat nasihat dan masukan yang kita sampaikan itu justru ditolak? Nah, kita saja orang biasa kalau ditegur di depan orang, di muka umum, kita cenderungnya membela diri. Enggak. Kenapa? Dia merasa ada gengsi, harga diri. Tapi kalau empat mata, lebih terjaga. Alhamdulillah. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai jihad yang paling baik. Afdhalul jihad, jihad yang paling afdhal itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdhal itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Menyampaikannya di hadapan penguasa, empat mata, bukan di hadapan orang banyak, bukan di jalan raya demonstrasi jurasa. Sampai kemudian menimbulkan dampak negatif, masyarakat ketakutan, sudah resah, jalur lalu lintas dialihkan, kegiatan perekonomian terganggu, toko-toko dan warung tutup, kendaraan umum ikut-ikutan berhenti, tidak beroperasi, belum lagi nanti aksi perusakan, penjarahan, bentrok dengan aparat kepolisian, aparat keamanan. Nah, ini pengaruhnya negatifnya luar biasa. Tapi kalau menurut Islam, kalau ingin mengikuti prosedur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa? Temui empat mata. Kalau berani, itu berarti Anda sudah melaksanakan jihad yang mulia. Empat mata. Kenapa? Resikonya besar. Nah, karena punya wewenang, punya kuasa. Kita nggak punya salah apa-apa. Kita ingin apa? Ada sebuah keperluan. Datang ke kantor polisi aja udah deg-degan kok, memang gitu. Zaman sekarang, masyarakat biasa seperti kita, padahal cuma minta surat keterangan aja. Itu datang ke polisi, dilihat polisi udah deg-deg. Ini kok mau menyampaikan masukan kepada Kapolres secara langsung, Pak, Bapak salah misalkan. Karena kebijakan Bapak. Takutnya luar biasa. Berani ya cuma di depan Mapolres, teriak di jalan. Beraninya cuma segitu. Itu bukan jihad namanya. Walaupun yang dikibarkan itu benderanya la ilaha illallah. Walaupun yang dikibarkan itu benderanya tulisannya Islam, gambarnya pedang. Bukan jihad namanya. Kalau jihad itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim, caranya apa? Pegang tangannya, bicara empat mata, selesai. Maka Islam melarang aksi-aksi seperti itu. Walaupun mungkin dalam peraturan pemerintah diizinkan, dibolehkan kok di negara kita melaksanakan demonstrasi, unjuk rasa, asalkan mengikuti undang-undang, tidak boleh di objek vital. Objek vital, omfit gak boleh di depan umum, publik. Pemberitahuan sebelumnya, penanggung jawabnya siapa, jumlah pesertanya berapa, perkiraannya dari jam berapa sampai jam berapa, gak boleh melebihi jam yang sudah ditentukan, tidak boleh anarkis, harus berjalan tertib, aman. Itu kan syarat-syaratnya. Boleh di negara kita? Maka kita tetap meyakini tidak boleh. Walaupun dibolehkan oleh pemerintah, ya tetap gak boleh. Itu kan hak masing-masing orang menyampaikan aspirasi dan suaranya. Iya. Tapi kalau saya, menurut bimbingan dan arahan Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, tetap tidak boleh. Pemerintah saja, kalau kita tanya satu persatu, misalkan kalau ngikuti hati nurani sebenarnya boleh apa enggak? Tetap jawabannya enggak boleh. Ya cuman karena terikat dengan aturan aja. Dan nambah pekerjaan. Apalagi aksi-aksi seperti itu pasti ujung-ujungnya enggak baik. Belum lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan perkembangan teknologi, demonstrasi itu bukan lagi secara fisik di jalan-jalan. Tapi demonstrasi itu dilakukan menggunakan media, media massa dan media elektronik, media sosial. Itu sama hukumnya. Bahkan lebih parah. Kenapa? Karena menembus ke seluruh jaringan. Kalau di jalan raya, ya paling cuma masyarakat di sekitar jalan Lamper Tengah ini yang tahu. Tapi kalau sudah mencaci maki, menghina pemerintah yang berkuasa, menggunakan alat komunikasi, media sosial, itu sampai kemana-mana. Islam melarang, mengharamkan yang seperti ini. Bapak Presiden kita dibuatkan kartun. Iya kan? Dibuatkan kartun. Di sekelilingnya tikus-tikus. Nah, rombongan banyak di belakangnya. Maksudnya menghina Presiden. Nah, bahwa orang-orang dekatnya banyak yang jadi koruptor. Enggak boleh. Membuat kartun seperti itu tidak boleh. Menghina pemerintah. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Mengkait-kaitkan presiden sebagai apa, pemerintah yang paling tinggi, ya, jabatannya dan kedudukannya, dikait-kaitkan dengan isu ini, isu ini, isu ini, isu ini. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW itu haram hukumnya. Ibnu Abbas mengatakan apa? Wala tadzab imamak. Setelah beliau memberikan bimbingan, lakukan itu cukup antara kamu dan dia, empat mata. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, menambahkan, wala taghtab imamak. Jangan engkau menggibahi pemerintahmu, ngerasani. Walaupun cuma obrolan ringan di pos ronda, walaupun itu cuma perbincangan biasa di tengah-tengah anggota keluarga kita, tapi kalau sudah unsurnya merendahkan, menghina, menyebarluaskan berita yang belum tentu valid dan akurat, belum tentu hoax, itu dalam agama kita haram hukumnya. Haram hukumnya. Cari kesalahan sendiri, evaluasi diri sendiri. Nah, kritik diri sendiri. Jangan wah lihat wah pemerintah yang kena, penguasa yang kena, disamaratakan lagi, semuanya sama. Nah, walaupun memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran, korupsi misalkan, itu bukan menjadi pembenar untuk kemudian menghina dan mencaci maki, menjelek-jelekkan pemerintah. Bukankah tadi sudah disampaikan dalam beberapa riwayat, walaupun penguasa seperti itu tetap sabar, temui empat mata, sampaikan saran dan masukan itu cukup, tanpa ada apa pihak lain yang ikut mendengarkan, menyaksikan, apalagi disebarkan melalui media. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Al-Khallal rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya As-Sunnah halaman 95 tentang Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah ditanya, fi amrin kana hadatha bi Baghdad wa hum qaumun wa hamma qaumun bil khuruj. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar dalam sejarah Islam, itu pernah ditanya tentang sebuah gerakan yang muncul di kota Baghdad. Kota Baghdad itu adalah ibu kota umat Islam. Ibu kota umat Islam. Kalau kita di Indonesia di Jakarta lah. Jadi Imam Ahmad ditanya tentang sebuah gerakan muncul di Baghdad. mereka ingin memberontak, kudeta. Fakultu ya Aba Abdillah, ma taqulu fil khuruji ma'a haula'il qaum? Kata orang yang bertanya, wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang gerakan yang baru muncul di ibu kota? Mereka ingin melakukan kudeta menggunakan jalan kekerasan. Fa ankara dzalika alaihim. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengingkari, menyatakan tidak setuju. Wa ja'ala yaqul, Imam Ahmad mengatakan subhanallah. Itu jawaban Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, subhanallah. Ad-dima la ara dhalik wa la amuru bihi. Imam Ahmad mengatakan darah, jaga darah umat Islam, saya tidak setuju, saya tidak menganjurkan. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Padahal kita harus tahu bahwa pemerintah yang berkuasa saat itu zalim. Tidak sedikit ulama yang dibunuh. Itu bukan diam-diam membunuh para ulama. Bukan sekedar dugaan dan tuduhan kriminalisasi ulama. Bukan tuduhan. Bukan anggapan. Kalau sekarang kan cuma sekedar anggapan dan tuduhan. Pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Banyak ulama ditangkap ini dan sebagainya. Padahal yang ditangkap bukan ulama. Kan itu. Yang ditangkap memang pengacau. Ini tuduhannya pemerintah sekarang sedang mengkriminalisasi ulama. Nah, ulama dianiaya, dibiarkan. Ini memang program pembiaran dari pemerintah. La haula wala quwata illa billah. Kok masih seperti itu? Di zaman Imam Ahmad rahimahullah, pemerintah itu betul-betul membunuh dan menyembelih ulama. Itu terang-terangan, bukan dugaan, terang-terangan. Di penjara, dicambuk, disembelih. Bahkan Imam Ahmad sendiri itu di penjara bertahun-tahun, dicambuk bahkan. Hampir dieksekusi mati. Tetapi ketika proses perjalanan untuk menuju lokasi eksekusi mati, nah, khalifah yang berkuasa saat itu meninggal dunia, digantikan khalifah yang baru, akhirnya dibatalkan. Padahal dalam perjalanan akan dieksekusi mati, dipenggal lehernya. Itu Imam Ahmad sendiri yang menjadi korban dari kezaliman dan kekejaman pemerintah yang berkuasa. Pemerintah saat itu memaksakan ideologi kufur kepada masyarakat muslim. Umat Islam dipaksa untuk meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah, ciptaan Allah. Padahal keyakinan kita Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Itu dipaksa, harus punya keyakinan seperti itu. Kalau tidak, dibunuh. Kemudian ketika muncul gerakan ingin menjatuhkan penguasa, padahal tadi sudah saya terangkan sedikit gambarannya, penguasa yang akan dijatuhkan dan digulingkan itu apa? Penguasa yang sudah melewati batas-batas kewajaran, zalim, memaksakan masyarakatnya memiliki ideologi kafir. Alhamdulillah kalau kita di Indonesia kan tidak, sangat jauh sekali. Pemerintah kita alhamdulillah muslimin, memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk memegang keyakinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan bukan cuma melindungi untuk berkeyakinan, bahkan dalam pengamalannya pun umat Islam dilindungi. Silakan, kita bersyukur alhamdulillah, tidak ada pemaksaan, tidak ada umat Islam kemudian ditangkap tanpa ada alasan lalu dibunuh dan disembelih, enggak ada. ini kok kemudian ingin dikudeta. Imam Ahmad mengatakan, as-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnati yusfaku fiha ad-dima wa yustabahu fiha al-amwal wa yuntahaku fiha al-maharim. Imam Ahmad mengatakan bersabar itu lebih baik dibandingkan melakukan gerakan-gerakan yang akibatnya darah tertumpah, harta dirampas dan dijarah, kehormatan dilanggar. Kehormatan dilanggar. Jadi kalau menurut kacamata Islam, gerakan reformasi tahun 98 itu dilarang. Kenapa? Jelas, darah tertumpah. Berapa banyak yang menjadi korban? Bukan cuma luka-luka ringan atau berat, meninggal dunia. Yang menjadi korban banyak sekali. Kalau kita melihat video dokumenternya yang dipublish atau dirilis oleh beberapa pihak, kasihan sesama bangsa, anak bangsa, kaum muslimin banyak yang jatuh menjadi korban itu kedua belah pihak. Yang melakukan demonstrasi banyak juga yang meninggal, meninggal di jalan raya, aparat keamanan TNI maupun Polri. Kalau kita lihat miris, tentara seragamnya jelas torek, ditarik, terjatuh, terjerembab di atas aspal, diinjak-injak, ditusuk pakai bambu runcing, meninggal. Polisi juga seperti itu. Pasukan anti huru-hara, PHH, sudah menggunakan nameng, helm, dipukul kakinya menggunakan bambu-bambu panjang itu, ditusuk. Ada yang terjatuh, itu yang jadi sasaran, diinjak-injak. Ini yang disebut Imam Ahmad, ad-dima'a ad-dima', jaga darah umat Islam. Hargai dan hormati darah umat Islam. Wa yustabahu fihal amwal, harta dirampas dan dijarah. Tahun 98 di kota-kota besar namanya penjarahan sudah umum. Ini milik Cina, milik orang kafir, rampas. Apa itu ajaran Islam? Bukan, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Walaupun itu milik orang kafir, meskipun milik orang non pribumi, Islam tetap menghargai kepemilikan harta itu. Bukan kemudian, oh ini punya orang kafir, ambil aja. Ini toko emas milik orang kafir, rampok saja. Ini mobilnya orang kafir, rusak saja. Oh, bukan itu ajaran Islam. Nabi Muhammad dan sahabatnya tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Tapi penjarahan massal di Jakarta, di Solo, di Medan, Surabaya, Bandung, kota-kota besar. Ini yang dikhawatirkan para ulama terjadi. Bukan cuma dikhawatirkan, betul-betul terjadi dari pengalaman. Wayuntahaku fihal maharim, kehormatan dilanggar. Kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, itu terjadi dalam aksi-aksi yang seperti itu, dilarang. Dan akibatnya akhirnya ya, menyesali sendirilah. Menyesal kemudian apa guna? Kalau kita ingin mengikuti bimbingan Nabi Muhammad SAW, pasti lebih baik dari yang sekarang. Kan itu. Tokoh-tokoh yang dulu getol meneriakkan reformasi, sekarang banyak yang menyesal. Banyak dari mereka yang menulis dan dibahasakan dengan apa? Reformasi kebablasan. Ya, bukan kebablasan, karena memang seperti itu, sudah menyalahi bimbingan dari Nabi Muhammad SAW, ya pasti kebablasan. Pasti. Tapi kita tidak ingin mengulas itu lebih luas. Ya, karena pasti banyak pihak juga yang tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tadi. Tapi yang jelas pegangan kita Al-Quran, pegangan kita adalah sunnah Nabi, bimbingan dari Rasulullah SAW. Pegangan kita adalah bimbingan dari para ulama, dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ama alimta ma kana an-nasu fihi, apakah engkau tidak tahu akan seperti apa jadinya umat Islam ini kalau terjadi hari-hari kekacauan seperti itu? Kemudian si penanya mencoba mempertahankan pendapatnya. Wanasul yaum alaisahum fi fitnatin ya Aba Abdillah. Umat Islam hari-hari ini, wahai Imam Ahmad, bukankah mereka sendiri sedang kacau ini? Karena Imam Ahmad melarang jangan memberontak, nanti kacau. Si penanya mengatakan, loh sekarang kan sudah kacau. Imam Ahmad mengatakan, wa in kan, memang kacau sekarang. Fa inna ma hiya fitnatun khasah, tetapi kan itu kejadiannya kasus per kasus. Fa idza waqa'a as-sayfu ammatil fitnah, tapi kalau pemberontakan dan kudeta itu dilakukan, maka kekacauannya semakin menyeluruh. Wan qata'atis subul, jalan-jalan tidak lagi aman. Coba lihat reformasi 98 itu. Orang suasananya cemas, takut. Orang enggak berani keluar dari rumah. Harga langsung naik tinggi, sembako dan keperluan sehari-hari. Toko-toko dan kantor-kantor tutup, semuanya takut. Orang berangkat ke Mesir takut. Rumah ditulisi pribumi, muslim, pribumi, muslim. Benar kan? Apa yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? As-sabru ala hadha, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bersabar menghadapi situasi seperti ini. Wa yaslamu laka dinuk, yang penting agamamu terjaga. Khairun lak, itu lebih baik, lebih bagus. Wa ra'aituhu yunkirul khuruja 'alal a'immah, Imam Ahmad rahimahullah tetap mengingkari aksi-aksi pemberontakan dan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Dan beliau mengatakan ad-dima, perhatikan dan jaga darah umat Islam. Dalam kesempatan yang lain, kasus yang sama, Imam Ahmad ditemui oleh sejumlah ulama kota Baghdad. Kalau tadi yang bertanya kan satu orang, sekarang sejumlah ulama dari kota Baghdad menemui Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, meminta saran. Ini negara kacau, pemerintah zalim, apa yang harus kita lakukan? Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil inkari bikulubikum, ingkari dengan hati. Wala takhla'u yadan min ta'atin, jangan memberontak, jangan kudeta. Wala tashukku asal muslimin, jangan engkau rusak persatuan umat Islam. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, jangan kalian tumpahkan darahmu dan darah umat Islam lainnya. Saya siap jadi martir. Saya siap jadi tumbal kebenaran. Itu bukan martir, bukan tumbal. Sia-sia kematiannya. Wanzuru fi akibati amrikum, pikirkan baik-baik akibat buruknya nanti. Wasbiru, sabar. Hatta yastariha barun au yustarahu min fajirin, sampai orang yang baik, hamba-hamba yang beriman itu menjadi rehat, tenang, atau orang yang jahat akhirnya meninggal dunia. Tunggu, sabar. Laisa hadza shawab, memberontak, kudeta dengan berbagai macam bentuknya, ini tidak dibenarkan, kata Imam Ahmad. Hadza khilaful athar, ini bertentangan dengan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi memang memegang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratnya luar biasa. Kalau digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, ketika beliau masih hidup, berpegang dengan tuntunan dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu seperti memegang bara api. Jadi ini bara api, ya kan? Arang gitu ya, arang dibakar sampai menyala-nyala untuk buat sate atau ikan bakar. Terus kita pegang ini, rasanya seperti apa? Tapi hanya dengan cara seperti itu kita selamat. Nah, memegang sunnah ajaran dan bimbingan Nabi SAW seperti yang saya kemukakan tadi, sekarang beratnya luar biasa. Itu kalau misalkan kita bukan menjadi korban, mohon maaf. Nah, apalagi kalau menjadi korban, korban itu mengatakan begini, apa namanya, kita dirugikan oleh negara. Nah, dalam sebuah contoh, ada oknum pemerintah, oknum pejabat yang merugikan kita. Ingin bangun masjid, tempat ibadah, semua syarat terpenuhi, IMB udah dapat, semuanya lengkap. Tapi ternyata ada oknum pejabat yang tidak suka dengan kita. Tidak sukanya kita yakin karena informasi belum lengkap. Mungkin penggambarannya salah tentang kita, itu teroris misalkan. Jangan dikasih izin bangun masjid di kampung kami. Orang-orang gak suka, provokator. Semuanya lengkap, rekomendasi dari semua pihak sudah kita pegang, IMB sudah diterbitkan. Tapi ternyata ada oknum pemerintah, gak bisa, dibatalkan itu semua. Sakitnya kan luar biasa. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti ini, ini contoh kasus, apa sih yang harus kita lakukan? Apa kemudian kita menghimpun massa, long march dari calon masjid, kemudian kita ke kantor wali kota, kantor bupati, kantor DPRD, kemudian menerima tidak akan pakai spanduk, pakai kertas karton dengan tulisan ini dan itu, mencaci maki dan menghina pemerintah. Nah, itukah langkahnya? Nah, atau ingin mengikuti langkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kalau memang kita ada kesempatan, bicaralah empat mata dengan pihak yang berwenang, pemegang kebijakan, bupati misalkan, wali kota, temui empat mata. Gimana Pak Bupati, wali kota, semuanya lengkap, tolong. Bupati, wali kota mengatakan, saya juga nggak bisa, di sana yang tidak suka banyak mas, sudah kita sampaikan, karena ada jalur dan akses ke sana. Bukan kemudian bapak ini menghalang-halangi umat Islam membuat masjid, Allah melaknat. Oh, enggak seperti itu. Tidak demikian. Saya doakan bapak sekeluarga hidupnya hina. Itu tidak diajarkan oleh Islam. Sudah. Kita sudah sampaikan. Sudah. Itu kewenangan bapak. Kami akan memilih sabar. Alhamdulillah masih banyak masjid yang bisa dipakai. Coba kita lihat contoh yang diteladankan oleh para ulama salaf. Jadi, ada seorang ulama dari kalangan tabi'in itu dipenjara oleh penguasa yang zalim. Ulama itu namanya Muhammad bin Sirin, ulama senior dari kalangan tabi'in, bermacam-macam ulama dari kalangan tabi'in, masih dekat dengan zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi Muhammad bin Sirin itu karena atas perintah dan instruksi dari penguasa ditangkap, dipenjarakan, nggak punya salah apa-apa. Masyarakat simpati dengan Al-Imam Muhammad bin Sirin, sampai petugas penjara, katakan kepala lapasnya itu, kalau sudah malam, nah udah habis waktunya, kalau udah dikasih kertas. Oh, jadi 11.44. Perjanjiannya 11.30. Awal. Jadi kembali ke siapa tadi? Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang apa namanya? Ulama dari kalangan tabi'in. Itu dipenjara. Dipenjara karena salah apa? Enggak punya salah apa-apa. Karena penguasanya memang zalim. Itu kalau malam hari, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 4 halaman 616. Idza kana al-lailu fadhhab ila ahlik fa idza asbahta fata'al. Kepala lapas yang punya wewenang penuh penjara. Itu kalau sudah malam menemui Muhammad bin Sirin, ulama besar. Kepala lapasnya bilang, Nanti kalau sudah mulai malam larut, silahkan pulang, saya bebaskan. Silahkan Anda ketemu dengan keluarga, anak istri. Tapi nanti sebelum pagi balik lagi. Kenapa? Karena kepala lapasnya juga sayang kepada Muhammad bin Sirin, ulama besar loh. Kalau kira-kira sekarang begitu kan, mau apa enggak ya orangnya? Jangankan begitu, siap bayar kok biar bisa keluar, bisa makan-makan, bisa apa plesir sehari dua hari. Petugas penjara bayar kamu 10 juta, siap. Toh enggak ada pemeriksaan juga. Ulama ahli sunnah tidak seperti itu. Ulama salaf tidak mengajarkan yang demikian. Ulama salaf pegang teguh tuntunan Rasulullah SAW, dipegang. Akal perasaan dipinggirkan jauh-jauh. Kepala lapasnya mengatakan kepada Muhammad bin Sirin, kalau nanti sudah mulai malam gelap, saya persilakan Anda pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga, anak dan istri. Tapi nanti sebelum pagi kembali lagi, silakan. Qala, kata Imam Muhammad bin Sirin, la wallahi la akunu laka aunan ala khianati sultan. Kata Imam Muhammad bin Sirin, tidak, demi Allah, saya tidak mau membantu Anda berkhianat kepada pemerintah. Luar biasa enggak? Jadi ada ustaz ditahan di polsek, tahan di polsek, nggak punya salah apa-apalah, ceritanya begitu. Bapak Kapolsek memberikan perintah, nanti kalau malam silahkan keluar Pak Ustaz. Saya tahu jenengan nggak salah, persis saya tahu, silahkan pulang. Tapi nanti kalau pagi balik ke sini lagi, nanti yang tanggung jawab saya. Sang Ustaz mengatakan, Pak Kapolsek, tidak, demi Allah, saya tidak mau membantu panjenengan berkhianat kepada pimpinan. Kan pimpinan yang memerintahkan, atasan yang menginstruksikan, tangkap ustaz itu, jebloskan ke tahanan polsek. Kan perintah atasan, perintah penguasa. Ini imam ahli sunnah, imam ahli sunnah wal jamaah, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Nah, padahal beliau apa? Korban. Beliau dizalimi, dirugikan. Tawaran itu bukan, oh matur nuwun, terima kasih, kebaikan Bapak tidak akan saya lupakan, insyaallah. Semoga Bapak mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten, Pak. Muhammad bin Sirin, saya tetap di sini. Saya tidak mau panjenengan akhirnya berkhianat kepada atas. Ini bimbingan ulama salaf. Bimbingan ulama salaf. Walaupun kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu membahasakan dalam sabdanya, wa in ukhidza maluk wa in duriba dhahruk. Meskipun hartamu dirampas, walaupun punggungmu dicambuk, tetap taati pemerintahmu. Jangan memberontak. Tetap sabar. Sampai kapan sabarnya? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kalian nanti berjumpa dengan saya di telaga di hari kiamat. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, tidak ada batas waktunya. Sabar itu sampai kita mati. Dengan kesabaran itu kita berharap Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di hari kiamat di telaga beliau nanti. Sabar. Tapi banyak yang tidak sabar. Akhirnya ya urusan dikit-dikit, oh demo aja. Demo aja. Ini dua hari yang lalu sebelum berangkat ke sini, ada spanduk besar di jalan raya di daerah Jogja sana, Gamping, Sleman. Itu spanduk banyak sekali, spanduk putih apa ininya, piloknya merah sama hitam. Yang didemo, yang dituntut untuk diturunkan siapa? Kepala dusun, ya Allah. Sampai kepala dusun, warga menolak dusun yang baru, kepala dusun yang baru. Tapi kan diperbolehkan dalam undang-undang kita. Iya, tapi kalau secara hukum agama kita enggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Sampaikan empat mata. Nah, kalau misalkan tidak memungkinkan, sampaikan kepada empat mata kepada pimpinan atau atasan yang di pimpinan yang ada di atasnya. Sampaikan kepada bapak kepala desa empat mata aja. Enggak usah dicaci maki, enggak usah dicela, enggak usah dihina. Apalagi di depan orang banyak, di depan umum. Itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam rahimahullah dalam riwayat yang disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pada kitab Siyar Alamin Nubala jilid 9 halaman 289, beliau bercerita, kuntu ma'al Fudail di Makkah. Saya pernah sama-sama dengan Fudail, ulama besar di kota Mekah. Famarra Harun faqala al-Fudailu annas yakrahuna hadha. Ketika beliau berdua, Imam Abdul Razzaq dan Imam Fudail berdua, itu tidak berapa lama kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid lewat dengan rombongan. Ketika lewat, Imam Fudail mengatakan, annas yakrahuna hadha wa ma fil ardi a'azzu alayya minhu law mata la ra'aita umuran idhaman. Ketika khalifah itu lewat, Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, orang-orang banyak tidak suka dengan khalifah. Saya, menurut keyakinan saya, di atas muka bumi ini tidak ada yang lebih saya hormati dibandingkan khalifah. Orang-orang enggak suka, tapi kalau saya, keyakinan ulama salaf, pemerintah itu adalah unsur yang paling terpenting dan paling utama yang harus kita hormati dan kita muliakan. Kata Imam Fudail bin Iyad, "Lau ma kala ra'aita umuran 'aziman, idhaman." Kalau misalkan beliau nanti sudah meninggal dunia, coba lihat. Kekacauan-kekacauan itu pasti muncul. Walaupun penguasa itu tidak kita suka, nah, tetap bersabar. Belum tentu yang setelahnya lebih baik. Belum tentu. Siapa yang menjamin? Apalagi sudah terbukti dalam sejarah. Sejarah Indonesia, sejarah sekian banyak negara. Pemerintah yang menggantikan, belum tentu lebih baik. Belum tentu lebih baik. Jadi yang bersabar dengan apa yang ada. Dalam kesempatan yang lain, Al-Fudail bin Iyad mengatakan, ma min nafsin tamut asyaddu alayya mautan min amiril mu'minina Harun. Kalau misalkan ada berita orang meninggal dunia, ada orang meninggal dunia, tidak ada yang membuat saya bersedih melebihi kesedihan saya ketika meninggal, ketika mendengar wafatnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Walau wadittu annallaha zada min umri fi umri. Kalau misalkan bisa, ingin rasanya jatah umurku saya berikan kepada Khalifah Harun, supaya jangan meninggal dulu lah. Kalau misalkan beliau meninggal tahun ini, sementara jatah saya masih 2 tahun, saya relakan yang 2 tahun untuk Khalifah, lebih bagus saya yang meninggal sekarang. Yang penting pemerintah jangan. Jangan berharap, wah ini kalau presidennya meninggal, wah wakilnya naik, wakilnya udah tua, meninggal lagi, wah naik. Kacau. Seperti itu. Dan berapa banyak orang yang berharap seperti itu? Kenapa ya? Karena sama juga, gila kekuasaan. Ingin mendapatkan kedudukan. Qala fa kabura dzalika alaina. Ketika kata-kata itu diucapkan oleh Al-Fudail bin Iyad, kami rasanya gimana gitu. Masa sampai menginginkan kalau misalkan bisa umurnya ditambahkan, diambil dari umurnya beliau, kok bisa ngomong seperti itu? Falamma mata Harun wa dhaharatil fitan wa kana minal ma'muni ma hamala an-nasa ala khalqil Qur'an qulna asy-syekh kana a'lama bima takallam. Ternyata benar, ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal dunia, kekacauan muncul. Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa, Al-Ma'mun itulah yang memaksakan ideologi kufur Al-Quran adalah makhluk. Kemudian kami baru tersadar, ternyata Asy-Syaikh kana a'lama bima takallam. Ternyata Al-Imam Fudhail bin Iyad, guru kita, lebih faham dan lebih berilmu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika pemerintah yang sedang berkuasa itu kemudian diganti, kemudian kehidupannya lebih baik. Belum tentu, belum tentu. Tidak ada yang menjamin. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang kita baca, justru yang menggantikannya pun nanti situasinya akan lebih kacau lagi. Sekarang presiden yang berkuasa, Bapak Presiden kita yang sangat kita cintai, kita hormati, Bapak Presiden Jokowi, ya kan? Haji Insinyur Jokowi, kan itu. Dijelek-jelekkan, dihina, caci maki, ya. Dimunculkan, ini kalau yang berkuasa si A, si B, si C, situasinya gak bakal mungkin seperti ini. Kata siapa? Gak ada jaminan. Ulama-ulama kita dengan tegas mengatakan seperti ini. Tegas itu ulama-ulama kita yang berpegang dengan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Tegas kan? Bahwa yang setelahnya pasti situasi akan lebih buruk. Maka sekarang kita bersabar. Justru yang terpenting bagi kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah melaksanakan kewajiban dan tugas sebagai warga negara yang baik. Sebagai seorang muslim, ingat-ingatlah tugas dan kewajiban kita. Apa sih tugas dan kewajiban kita? Yang paling terpenting, tugas esensi seorang muslim. Tugas esensi itu berarti tugas yang paling mendasar, melekat, melekat kuat pada masing-masing individu kita. Kewajiban yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ingat, saya garis bawahi lagi, ini wajib hukumnya. Kewajiban kita apa? Mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Nah, coba sekarang bayangkan 200 juta muslim penduduk Indonesia. 200 juta muslim, lebih bahkan. Tiap pagi, siang, sore, malam, tiap hari, tiap malam, yang ratusan juta itu bangun malam, semuanya mengangkat tangan, menengadahkan tangannya ke arah langit. Semuanya yang jutaan itu berdoa dengan khusyuk. Semuanya berdoa, ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah pemerintah kami pemerintah yang terbimbing, pemerintah yang jujur, pemerintah yang amanah, pemerintah yang sabar, pemerintah yang kuat, pemerintah yang melaksanakan kewajibannya, pemerintah yang berusaha untuk memenuhi hak-hak rakyatnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jauhkan pemerintah kami dari pembisik-pembisik yang jahat. Dekatkan pemerintah kami dengan orang-orang yang baik, penasihat-penasihat yang jujur. Apa mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya melaksanakan tugas mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Tapi kan yang terjadi bukan itu sekarang. Hampir semuanya atau sebagian besarnya mengucapkan sumpah serapah, mencaci maki, mencela dan melaknat pemerintah. Akhirnya yang buruk bertambah buruk. Yang semula baik menjadi buruk akibat dari doa-doa keburukan yang diucapkan. Yang faham saja belum tentu ingat dan sadar melaksanakan kewajibannya. Coba kalau kita tanya satu persatu sekarang, kita yang hadir sekarang ini yang sebenarnya sudah faham sejak dulu, sudah paham yang seperti ini, kalau kita tanya satu persatu, ini dalam satu minggu ini pernah enggak mendoakan kebaikan untuk pemerintah? Saya yakin jawabannya enggak. Sekalipun iya, paling 1%-nya lah, itu sudah mending. Kalau diturut lagi, selama 2 bulan terakhir ini pernah mendoakan, ya Allah, jadikanlah pemerintah kami yang baik, jujur. Enggak, mikirnya egois dirinya sendiri, ya Allah, saya pengen kaya, ya Allah, anak saya supaya sehat, saya terus. Tapi untuk kepentingan bersama, maslahat umum, pemerintah. Mana pelaksanaan kewajiban kita? Nah, Al-Fudail bin Iyad mengatakan dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, Siyar Alamin Nubala jilid 8 halaman 434. Kata beliau rahimahullah, "Lau annali da'watan mustajabah, ma ja'altuha illa fi imam. Fa salahul imam salahul biladi wal ibad." Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Seandainya saya punya doa mustajab, pasti akan saya berikan untuk pemerintah. Saya doakan kebaikan pemerintah. Kalau saya punya doa mustajab, saya akan memanfaatkannya untuk meminta agar pemerintah itu baik." Kalau misalkan kamu punya hak mengucapkan doa mustajab, milih apa? Milih. "Ya Allah, saya sampai 7 keturunan gak ada yang miskin." "Ya Allah, saya sampai 7 keturunan jadi kaya raya." Jadi bukan cuma saya dan keluarga, 7 turunan sekaligus yang diminta. Tapi kalau ulama kita mengajarkannya seperti apa? Doakan kebaikan pemerintahmu. Kenapa? Kata Al-Fudail bin Iyad, "Fassalahul imam salahul biladi wal ibad." Kalau pemerintah itu baik, maka negeri dan rakyat pun menjadi baik. Lihat, satu doa untuk pemerintah supaya baik, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, nanti efeknya semua yang merasakan. Pemerintah baik, negeri kita pun menjadi baik, kemudian masyarakat pun menjadi baik. Itu tugas dan kewajiban kita. Nah, jadi jangan lupakanlah dalam doa-doa kita di waktu yang mustajab, sertakan juga doa-doa kebaikan untuk pemerintah kita. Mudah-mudahan pemerintah kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Pertanyaan di sini diajukan beberapa. Yang pertama, pemimpin hasil demokrasi, kenapa harus ditaati? Demikian juga pemimpin hasil kudeta, apakah kita harus mentaati juga? Artinya pemimpin pemimpin yang berkuasa, kalau dalam satu kesempatan terpilih menjadi pemimpin, tetapi tidak melalui proses yang dibenarkan menurut syariat agama kita, apakah tetap harus ditaati? Paham pertanyaannya? Pertanyaannya kan, itu kan kalau misalkan pemimpin, ada pemimpin, ini secara syariat Islam tidak sesuai prosedur jadi pemimpin ini. Bisa karena kudeta, ya, atau melalui proses demokrasi, ya, atau pemerintah itu memang tidak sesuai dengan kriteria pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak sesuai kriteria di dalam Islam. Apakah tetap harus ditaati? Kan ini yang kita bahas dari tadi. Tadi di depan kita sudah sampaikan bahwa pemimpin itu kan kemungkinannya hanya ada dua. Yang pertama adil, bijak, amanah, tanggung jawab. Ini selesai, sudah harus ditaati, didengar. Ini kita sepakat semua. Yang kita bahas panjang tadi kan ketika pemerintah itu sudah tidak mencerminkan pemerintah secara Islam. Bukankah tuntunannya sudah jelas? Tetap taati, sabar. Apalagi ada sebuah hadis secara khusus yang menjelaskan hal-hal seperti ini tentang pemimpin hasil kudeta, tetap ditaati. Misalkan ada seorang presiden di kudeta, terguling jatuh, akhirnya yang berkuasa, wastaqarra amruh, jadi akhirnya betul-betul dia yang menguasai. Presiden sebelumnya akhirnya gak bisa berbuat apa, pendukungnya juga gak bisa berbuat, tetap kita harus taati. Tetap harus taati, walaupun caranya salah. Karena itu tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak demikian, nanti akhirnya kacau lagi. Secara khusus, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah." Saya wasiatkan untuk kalian, ini wasiat dari Nabi SAW, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasam'i wa ta'ah, tetap mendengar dan taat Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun ajda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak dari daratan Afrika, negeri Habasyah, sering diterjemahkan Ethiopia, itu sama Afrika semua. Cacat. Kata Nabi, tetap ditaati. Dalam hukum Islam, budak itu tidak boleh menjadi pemimpin. Yang berhak menjadi pemimpin itu orang yang merdeka statusnya. Budak kok jadi pemimpin? Enggak boleh. Tapi lihat Nabi mengajarkan apa? Tetap ditaati. Sesuai prosedur apa enggak ini seorang pemimpin? Statusnya budak. Sesuai prosedur? Enggak. Tapi Nabi tetap memerintahkan kita mendengar dan taat. Cacat lagi. Dalam hukum Islam, seorang pemimpin tuh harus sempurna fisiknya. Gak boleh cacat, memimpin kok cacat. Gak boleh. Tapi Nabi mengatakan, kalau seandainya ada yang memimpin, berkuasa, budak cacat lagi. Nabi mengatakan apa? Tetap mendengar dan taat. Wa in ta'ammarau. Meskipun yang memimpin kalian. Itu jelas. Kalau apa pemerintah yang adil, amanah, bijak, ya itu sudah sepakat kita ditaati dan didengar. Yang kita bahas kan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan itu kan ketika menghadapi pemerintah, penguasa yang zalim. Nabi kan mengarahkan sabar, sabar, sabar, sabar. Taati, taati. Kalau kita diperintahkan sesuatu yang maksiat, ya kita sabar, tidak kita kerjakan, sabar. Bukan kemudian kita memberontak, sabar. Walaupun akhirnya dihukum, dipenjara, sabar. Nah, kenapa? Nabi Muhammad SAW itu menimbangnya secara umum. Bukan orang per orang, bukan kasus per kasus. Nah, ketika bukan sabar yang dipilih, semakin kacau nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Mau bertanya tentang seseorang yang secara spontan menentang perkataan orang yang mencela pemerintah dalam kondisi sudah tidak tahan dengan perkataannya. Apakah seseorang itu bersalah dikarenakan ada 3 orang di situ? Nah, kalau disampaikan dengan cara yang baik, bagus. Kalau yang saya pahami, ada orang menjelek-jelekkan pemerintah. Wah, pemerintah jaman saiki. Wah, bupati ini. Akhirnya kemudian kita berusaha mengingatkan. Kalau caranya bijak, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Meskipun kita tidak kuat dan tidak tahan mendengar caci maki dia kepada pemerintah, tetap itu tidak membenarkan kita salah bersikap. Sikap yang benar ya kita ingatkan. Walaupun di situ ada 3 orang, ada 4 orang, nggak ada masalah, sampaikan. Cukup. Cukup sampaikan, boleh saya bicara? Kan begitu. Boleh saya menyampaikan sesuatu? Kan caranya begitu, supaya yang bersangkutan tidak tersinggung juga. Boleh saya bicara? Boleh saya menyampaikan sesuatu? Serasa? Ya sudah, kalau gitu saya pamit. Saya ada urusan yang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak mendengar caci maki dan celaan terhadap pemerintah itu. Tapi kalau misalkan, ya mau ngomong apa? Silakan. Kalau udah diberi kesempatan bicara, baru kita bicara. Mohon maaf, kalau yang saya tahu ini bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan demikian. Oh, kamu itu sudah. Mohon maaf, ini yang saya tahu, bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau panjenengan tidak setuju, ya saya mohon pamit aja, ada urusan yang lain. Gak usah dinayangi, gak usah didebat. Dan kalau didebat akhirnya apa? Hadis Nabi yang dihinakan sama dia. Akhirnya hadis Nabi yang ditolak sama dia, itu akibatnya lebih buruk. Setelah kita sampaikan ternyata dia menolak, ya cukup, kita mundur. Kita tidak usah berdebat dengan orang seperti ini. Mungkin dia sedang emosi, ya kan? Barangkali dia nggak bisa tahan diri. Gitu. Daripada berkelanjutan, ngadepi orang emosi apa untungnya? Ya kan? Kita yang malah ikut-ikutan terbawa emosi. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk bangsa kita, masyarakat kita, kaum muslimin Indonesia secara khusus, dan terutama untuk pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Dan kita niatkan, kita luruskan niat ketika menyampaikan dan meyakini hal-hal seperti ini, dikarenakan ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.